Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil kareem. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Pembahasan kita masih menyebutkan di antara hukuman terhadap dosa dan kemaksiatan, bahwasannya dosa dan kemaksiatan tersebut menghilangkan dan melenyapkan keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amalan, keberkahan ketaatan, dan yang lainnya. Intinya secara umum, bahwasanya dosa-dosa dan kemaksiatan ini bisa menghilangkan keberkahan agama seseorang dan bisa menghilangkan keberkahan dunianya seseorang. Sementara yang kita harapkan pada sesuatu yang kita miliki adalah keberkahan. Kalau keberkahan sudah dicabut, maka tidak ada kebaikan kepada setiap apa yang kita miliki. Nah, oleh karena itu hendaklah kita melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan keberkahan. Untuk mendapatkan keberkahan, yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sebaliknya, dosa-dosa dan kemaksiatan ini bisa menghilangkan keberkahan. Tak dijelaskan bahwasannya luasnya rezeki seseorang dan panjangnya umur seorang itu bukan dilihat dari banyak rezekinya. Begitupun panjangnya umur seorang bukanlah dengan banyaknya bulan-bulan dan tahun-tahunnya. Akan tetapi, luasnya rezeki seorang dan panjangnya umur seorang itu dengan keberkahan padanya. Walaupun usianya pendek, tapi dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barokah usianya. Walaupun hartanya sedikit, tapi dia manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa kaya hatinya, cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak berambisi untuk mendapatkan harta, maka berkah harta yang dimilikinya. Rasulullah SAW mengatakan, ليس الغنى بكثرة العرض إنما غنى غنى النفس. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang sejati, yaitu kaya hatinya dengan bersifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaya hatinya, walaupun secara zahir serba kekurangan dalam masalah harta dunia, tapi kaya hatinya, maka itulah kekayaan yang sejati. Sehingga dia tidak bergantung kepada orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain, walaupun sedikit harta yang dia miliki, tapi barokah, Allah senantiasa beri kecukupan. Kenapa? Dikarenakan dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Wa may yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan berikan kecukupan. Nah, kita lanjutkan ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala. وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أُمْرَ الْأَبْدِ هُوَ مُدَّةُ حَيَاتِهِ. Dan telah berlalu bahwasannya umur sesungguhnya seorang hamba, yaitu panjangnya kehidupan hati. Wala hayata liman a'rada 'anillahi wastaghala bighairihi. Dan tidak ada kehidupan hati bagi orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan selainnya. Tidak ada kehidupan hati bagi orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak hidup, hatinya sakit, bahkan hatinya mati. Orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang keras bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan ancaman dengan sempit hidupnya. Ya. Tidak tenang. Tidak lapang dadanya, tidak tenang hatinya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, tidak ada kehidupan hati bagi orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bal hayatul bahaimi khairun min hayatihi. Bahkan kehidupan binatang ternak lebih baik dari kehidupan orang yang seperti itu. Yeah. Binatang ternak lebih baik, yeah, daripada orang yang hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hayatal insan bi hayati qalbihi wa ruhihi wa la hayata li qalbihi illa bi ma'rifati fatirihi. Sesungguhnya kehidupan seseorang itu dengan hidup hatinya dan ruhnya. Ya. Hidupnya seorang tatkala hatinya hidup, ruhnya hidup. Ya. Wala hayata li qalbihi illa bi ma'rifati fatirihi. Dan tidak ada kehidupan bagi hatinya kecuali dengan mengenal yang menciptakannya. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah. Sebab hidupnya hati seorang. Kenapa dikatakan dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala akan tumbuh dalam hatinya pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang akan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, akan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang ilmu yang wajib diketahui oleh seorang hamba, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ketika seorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bisa sampai kepada derajat ihsan. Antabudallah ka'annaka taruh. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa demikian? Padahal tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa seseorang bisa sampai kepada derajat ihsan seperti itu? Beribadah seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karena kan dia benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun belum melihatnya, tapi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya. Sehingga bisa sampai kepada derajat ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup hatinya, tenang hatinya. Ya. Tidak ada kehidupan bagi hati seorang kecuali dengan mengenal sang penciptanya. Wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdah. Dan tidak ada kehidupan bagi hati seorang kecuali dengan mencintai zat yang menciptakannya dan beribadah kepadanya saja. Ya, akan hidup hatinya ketika mencintai sang penciptanya, ketika beribadah hanya kepada Allah saja. Wal inabati ilaih, dan kembali kepadanya. Wa tumaninati bidzikrihi, dan merasa tenang dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala akan tenang hati seorang. Zikir ini sebab tenangnya hati seorang. Ya. Yeah. Ibadah-ibadah yang di dalamnya, berbagai macam zikir-zikir, baik sholat atau mungkin melaksanakan ibadah haji, umrah, di dalamnya banyak bacaan zikir-zikir. Ini menyebabkan tenang seorang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tenanglah hati-hati. dan hidupnya, hadis seorang itu, tenangnya hadis seorang, diantara dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang yang terjangkiti penyakit was-was, bimbang, tidak tenang hatinya, sempit hatinya, bisa jadi sebabnya dia kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ingin merasa tenang hatinya, hilang rasa was-was, bimbangnya, sempit hatinya, maka banyak berzikir. Dikatakan Allah yang menyatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang hati. Dan hendaklah dengan zikir yang sempurna, selain lisan, hatinya pun mengikuti makna dari lafaz-lafaz zikir yang dia ucapkan. Lakukan ibadah-ibadah yang di dalamnya banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak zikir-zikir. Ya. Seperti yang disebutkan tadi, salat, ya, haji, umrah. Nah, ibadah-ibadah di dalamnya banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak zikir-zikir yang diucapkan membuat tenang hati seseorang. Walau unsi biqurbihi, dan bahagia dengan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Merasa bahagia ketika hati ini merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala macam bentuk ibadah mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tatkala kita melakukan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, merasa diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man faqada hadhihi al-hayata faqada al-khayra kullahu. Dan barang siapa yang terlewatkan, hilang kehidupan hati ini, maka akan hilang kebaikan semuanya. Kalau hatinya sudah tidak hidup, maka akan terlewatkan kebaikan yang banyak. Kenapa? Dikarenakan kebaikan seseorang itu bisa diraih ketika baik hatinya. Sampai sebutkan Ibnu Qayyim tadi, tidak ada kehidupan bagi hati seseorang kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah saja, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia dengan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang hilang kehidupan hati ini, maka akan hilang kebaikan semuanya. Walau ta'arrada anha bima ta'awwada mimma fid dunya. Walaupun dia mendapatkan kenikmatan dari kenikmatan-kenikmatan di dunia ini, tidak bisa sebagai penggantinya. Walaupun dia mendapatkan berbagai macam kenikmatan dunia, atau bahkan seluruh kenikmatan dunia, tidak bisa menggantikan kehidupan hati. Nah, balaisati dunya bi ajma'iha iwadan an hadil hayat. Bahkan dunia dengan semua isinya tidak bisa dijadikan sebagai pengganti dari kehidupan hati ini. Harus dijaga hidupnya hati ini. Kenapa? Dunia dan seisinya tidak bisa menggantikan kehidupan hati. Kalau hatinya sudah mati, nah, walaupun dia mendapatkan kenikmatan dunia yang sangat banyak, tidak bisa menggantikan kehidupan hati. Nah, فمن كل شيء يفوت العمد عوض. Maka segala sesuatu yang terlewatkan bagi seorang hamba pasti ada gantinya. Wa idza fatahu Allah lam yu'awwid anhu syai'un albatta. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala meluputkannya, maka tidak ada sesuatu pun yang menggantikannya sama sekali. Walaupun segala sesuatu itu ada gantinya. Nah, tapi kalau dia meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikannya. Nah, saya sekali lagi, yang kita harapkan dari apa yang kita miliki, dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita, adalah keberkahan, bukan sekedar banyaknya. Nah, harta, umur, atau tempat yang kita tempati, kendaraan yang kita naiki, yang kita harapkan adalah keberkahan. Keberadaan kita dimanapun, yang kita harapkan keberkahannya. Nabi Isa mengatakan, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku diberkahi dimanapun aku berada. Dimanapun berada, dimanapun tinggal, meminta agar diberkahi. Di antara keberkahan seorang itu dengan ilmu, mengamalkan ilmunya dan juga mengajarkan ilmunya. Nah, umur walaupun pendek, tapi kalau diberkahi akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Harta walaupun sedikit, tapi kalau diberkahi akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan keberkahan itu bisa didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan keberkahan pada usia kita, pada harta kita, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tadi penting tentang memperhatikan hidupnya hati. Dan hati seorang bisa hidup ketika dia mengenal Allah, mencintai Allah, beribadah hanya kepada Allah saja, merasa tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hilang kehidupan hati ini, maka akan hilang pula kebaikan seluruhnya. Dan dunia seisinya tidak bisa menggantikan kehidupan hati tersebut. Walaupun dia mendapatkan dunia dengan berbagai macam ragam kenikmatan-kenikmatan, tidak bisa menggantikan kehidupan hati. Wa kaifa yu'awwadu al-faqiru bidati an-ghani bidat. Bagaimana mungkin bisa digantikan? Seorang hamba yang zatnya saja butuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kaya yang tidak butuh kepada seorang pun. Nah, makhluk tidak bisa menggantikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal azizu bidzat anil qadir bidzat. Bagaimana mungkin seorang hamba yang lemah secara zatnya bisa menggantikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Wal mayitu anil hayy alladhi la yamut. Dan bagaimana mungkin seorang hamba yang akan meninggal dunia, yang mati, bisa menggantikan zat yang maha hidup yang tidak akan mati? Wal makhluku anil khaliq. Dan bagaimana mungkin seorang makhluk bisa menggantikan al khaliq, zat yang menciptakannya? Wa man la wujuda lahu wa la syai'a lahu min dhatihi al-battah amman ginahu wa hayatuhu wa kamaluhu wa wujuduhu wa rahmatuhu min lawazimi dhatihi. Dan bagaimana mungkin sesuatu yang tidak memiliki apa-apa secara zatnya sama sekali bisa menggantikan zat yang kekayaannya, kehidupannya, kesempurnaannya, keberadaannya, rahmatnya tidak bisa dipisahkan darinya? Bagaimana mungkin hamba yang disifati dengan sifat tadi tidak bisa memiliki, tidak memiliki apa-apa, bisa dijadikan sebagai pengganti dari zat yang maha kaya, maha hidup, maha sempurna? Nah, bahkan sifat-sifat tersebut senantiasa ada padanya, tidak bisa dipisahkan. Wa kaifa yu'awwadu man la yamliku mithqala darratin amman lahu mulku as-samawati wal ardi. Dan bagaimana mungkin bisa digantikan seorang hamba yang tidak memiliki walaupun sebesar biji sawi? Bagaimana mungkin hamba yang semacam ini keadaannya bisa menggantikan zat yang maha menguasai langit-langit dan bumi? Sehingga tidak ada yang bisa menggantikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau seorang sudah ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa menggantikannya. Beda halnya dengan harta dunia. Hilang misalkan jam tangannya, bisa digantikan dengan jam tangan yang lain. Habis uangnya, bisa dia mencari lagi. Atau mungkin meninggal istrinya, bisa jadi dia dapat pengganti yang lebih baik darinya. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan seseorang, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan pengganti dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan tidak ada seorang pun dan apapun yang setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan kita dikarenakan kedurhakaan kita kepada Allah, dikarenakan kita melupakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Kenapa dikatakan ketika seorang hamba dia meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan meninggalkan hamba tersebut? Ketika hamba tersebut tidak memperhatikan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan meninggalkan hamba tersebut. Dan ketika Allah meninggalkannya, maka hamba tersebut tidak akan mendapatkan pengganti selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama kanat ma'siyatullah sababan limahki barakati rizki wal ajal. Sesungguhnya kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sebab lenyapnya keberkahan rizki dan usia. Rizki dan usia seorang bisa lenyap keberkahannya disebabkan kemaksiatan. Banyak orang yang hartanya melimpah, tapi tidak merasa tenang, bahkan dia merasa kurang dan kurang. Padahal mobilnya banyak, kendaraannya tadi mewah, rumahnya megah, hartanya banyak, tapi merasa kurang dan kurang. Tidak tenang hidupnya. Yeah. Ini antara alamat dicabut keberkahan rezeki tersebut. Atau banyak juga orang yang panjang usianya, tapi tidak berkah usianya. Panjang usia seseorang ketika dipakai untuk kemaksiatan, maka tidak berkah. Bahkan menjadi manusia yang paling jelek. Wasi'un nas man tola umruhu, wasyarrun nas man tola umruhu wasi'u amaluh. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalannya. Nah, sehingga kemaksiatan sebab dicabutnya keberkahan rezeki dan juga usia seseorang. Li'anna syaitana muwakkalun biha wa bi ashabiha. Dikarenakan syaitan dikuasakan kepadanya, dan juga kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Fasultanuhu alaihim, sehingga syaitan menjadi penguasa mereka. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan dikuasai oleh syaitan. Ini sebab hilangnya keberkahan. Wa hawalatu ala hada diwan wa ahlihi wa ashabihi. Syaitan berusaha untuk menguasai orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Wa kulli syai'in yattasilu bihi syaitan wa yuqarinuhu tabarakatuhu mamhuqatun. Maka segala sesuatu yang terhubung dengannya syaitan dan disertai oleh syaitan, maka keberkahannya itu dilenyapkan, dihilangkan. Sesuatu yang disertai oleh syaitan, terhubung dengan syaitan, maka hilang keberkahannya. Dan orang yang dia banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, syaitan telah menguasainya. Kalau syaitan telah menguasainya, ini sebab hilangnya keberkahan rezeki, hilangnya keberkahan usia seorang. Walihada syuri'a dikru ismillahi ta'ala indal aqli wa syurbi wa lubsi wa rukub wal jima'. Oleh karena itu disyariatkan untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika makan. Apa tujuannya? Supaya syaitan tidak menyertainya. Rasulullah menyebutkan orang yang makan tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, syaitan makan bersamanya, disertai oleh syaitan. Tadi kita sebutkan segala sesuatu yang berhubungan dengan syaitan, segala sesuatu yang syaitan menyertainya, ini bisa menjadi sebab apa? Hilangnya keberkahan. Jadi kalau kita makan tidak menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menyebabkan hilang keberkahan makanan tersebut. Padahal dalam makanan yang kita makan itu ada keberkahan padanya. Sampai Rasulullah SAW perintahkan untuk menjilati tangan setelah makan, atau bahkan menjilati nampan setelah makan. Kenapa? Dikarenakan fa'iyakum la tadruna fi ayna barakah. Kalian tidak mengetahui mana, di mana keberkahannya. Yang jelas pada makanan tersebut ada keberkahan. Kita tidak mengetahui di mana keberkahannya. Sehingga dihasung untuk membersihkan tadi makanan tersebut. Tapi ketika tidak menyebutkan nama Allah, tidak membaca bismillah dalam makannya, syaitan menyertainya. Kalau sudah disertai oleh syaitan, maka hilang keberkahan. Begitupun dalam minum, dalam memakai pakaian, ketika naik kendaraan, ketika berhubungan suami istri. Nah, dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan kepada kami. Dan jauhkanlah syaitan terhadap apa yang Engkau anugerahkan kepada kami. Nah, lima fi muqaranati ismillah minal barakah. Kenapa disyariatkan untuk membaca nama Allah, menyebut nama Allah pada perkara-perkara tadi? Makan, minum, memakai pakaian, berkendaraan, berjima. Dikarenakan, ketika disertai dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebab keberkahan. Sebab mendapatkan keberkahan. Sekali antara hikmah, kita menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, bismillah itabarukan bismillahi ta'ala. Dalam rangka ngalap berkah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzikru ismihi yatrudu syaitan. Dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, ini bisa mengusir syaitan. Tatkala kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, ketika makan, minum, berpakaian, berhubungan suami istri, ini sebab mengusir syaitan. Batasul barokah, sehingga dia mendapatkan barokah. Wala mu'aridha laha, dan tidak ada yang menghalanginya. Nah, beda hanya kalau tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatuhu manzu'atun. Dan segala sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka keberkahannya dicabut. Wa inna rabba huwa alladhi yubariku wahdah. Dikarenakan Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, dialah satu-satunya yang memberikan keberkahan. Wal barakatu kulluha minhu. Keberkahan semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma nusiba ilaihi mubarak. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, maka diberkahi. Bakalamuhu mubarak. Kalam Allah, ucapan Allah, Al-Quran, ini mubarak, diberkahi. Wa rasuluhu, rasul Allah, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mubarak, diberkahi. Wa abduhul mu'min annafi'u li khalqihi mubarak. Hamba Allah yang beriman, yang bermanfaat kepada makhluk yang lainnya, ini mubarak, diberkahi. Wa baitul haram mubarak, rumah Allah subhanahu wa ta'ala, baitul haram, Ka'bah, ini mubarak, diberkahi. Nah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu diberkahi. Wa kinanatuhu min ardihi, dari tempat anak panahnya dari bumi Allah subhanahu wa ta'ala, wahya Syam, yaitu negeri Syam. Nah, mikinanatuhu maksudnya negeri Syam. Ardul mubarakah, ardul barakah, merupakan negeri yang diberkahi. Wasofaha bil barakati fi sitti ayatin min kitabihi. Allah mensifati negeri tersebut dengan keberkahan pada 6 ayat dari kitabnya. Allah sifati negeri Syam sebagai negeri yang barokah. Kenapa dikatakan biladul anbiya? Negerinya para nabi. Nah, Syam, Palestina di dalamnya. Nah, Nabi Ibrahim pun dari sana. Dan juga nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, kebanyakan mereka di negeri Syam. Disebut dengan biladul anbiya, negerinya para nabi. Biladul khair, negeri yang banyak kebaikannya. Dan di negeri tersebut ada Al-Masjidil Aqsa. Nah, di mana Allah mengatakan alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Nah, para ulama pun, kebanyakan mereka dari negeri Syam. Nah, ya. Dan juga mahsyar, ya, ini nanti di Syam. Negeri yang diberkahi. Dari penjelasan yang kita sampaikan tadi, Nukoyi mengingatkan bahwasanya kemaksiatan kepada Allah ini sebab lenyapnya keberkahan rezeki dan juga usia. Kenapa? Dikarenakan dengan kemaksiatan syaitan menguasai hamba tersebut. Segala sesuatu yang dikuasai oleh syaitan, disertai oleh syaitan, maka akan dicabut keberkahannya. Sehingga disyariatkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika makan, minum, ya, memakai pakaian atau berhubungan suami istri. Apa di antara hikmahnya? Supaya diberkahi. Kenapa? Dikarenakan menyertakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab keberkahan. Menyertakan nama Allah sebab diusirnya syaitan. Sehingga mendapatkan keberkahan dan tidak ada yang menghalanginya. Wallahu a'lam bishawab. Natabi lahuna. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.